Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Man hafidhal ayata falyaqra. Iqra'u. Barakallahu fikum. Sebelum pelajaran kita mulai, kita murojaah sejenak dari apa yang telah kita pelajari sebelumnya. Dari ayat ke-74 kan ya, yang belum dimurojaah ya. Abdul Hakim. 74 belum kan ya? Belum ya? Nah, Allah berfirman, "Idz qala Ibrahimu li abihi Azar, atattakhidhu asnaman alihah?" Tolong diartikan. Ah, belak samping Pak Eko itu, antum. Iya. Ketika ya, atau tatkala patung-patung iya ahsanta masyaallah. Ingatlah tatkala Ibrahim alaihissalam berkata kepada bapaknya Azar, apakah engkau menjadikan patung-patung sebagai sesembahan-sesembahan? Nah, ini pengingkaran dari Nabi Ibrahim kepada bapaknya, demikian pula kepada kaumnya yang menjadikan patung-patung sebagai sesembahan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Silakan diartikan. Coba antum? Ya, yang dari pematang? Ya, nah, silakan. Itu tuh yang dari pematang itu. Antum dari pematang bukan? Bukan ya, itu dulu dari pematang. Nanti kalau antum mau jawab, tenang aja. Insyaallah nanti tak kasih soal. Silakan diartikan dulu. Iya. Nah, sekarang antum gantian. Kenapa Nabi Ibrahim mengatakan kepada ayahnya dan kaumnya bahwa engkau berada di dalam kesesatan yang nyata? Kenapa kok sampai mengatakan demikian? Iya. Ahsanta. Barakallahu fik. Dikarenakan bapaknya dan kaumnya menjadikan berhala-berhala itu sebagai sesembahan dari selain Allah Subhanahu wa taala, sementara berhala-berhala itu tidak bisa mendatangkan manfaat maupun kemadharatan baik untuk dirinya atau untuk penyembahnya, enggak mampu. Nah, melakukan penyembahan kepada sesuatu yang hakikatnya tidak berhak untuk disembah. Kenapa? Mencipta enggak bisa, mengatur enggak bisa, berkuasa enggak punya kekuasaan, mendatangkan manfaat enggak bisa, nolak bala pun tak mampu. Bisa apa sesembahan itu punya mereka? Enggak bisa ngapa-ngapain. Wajar kalau dikatakan, inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Kita lanjut ayat ke-75. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard. Nah, Mas As, coba. Mana tadi saya lihat Mas As di sini. Coba Mas As diartikan. Antum? Gimana? Apa? Oh. Naro tu nuri. Oh, iya iya iya. Jawabnya pakai bahasa Arab berarti ya. Taib, nggak apa-apa. Mas Ari, ya, silakan diartikan. Antum, antum Mas Ari kan? Iya, silakan diartikan. Wa kadzalika nuri Ibrahima malakutas samawati wal ard. Silakan diartikan. Bawa mushaf enggak? Oh enggak, ya sudah. Siapa nih yang akan jawab? Abu Wildan. Ya antum. Wallahualam. Belakangnya. Ya antum. Ya, masya Allah. Demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim alaihissalam kekuasaan Allah yang di langit-langit maupun yang di bumi. Nah, ini ya menjelaskan tentang Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki sifat-sifat yang sempurna. Kalau sesembahnya kaum musyrikin adalah sesembahan yang lemah, enggak punya apa-apa, enggak punya sesuatu pun dari kemanfaatan, enggak bisa mencipta, enggak bisa mengatur, enggak bisa berkuasa, enggak bisa mendatangkan manfaat maupun nolak bala. Tapi Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuasaan baik di langit maupun di bumi. Seluruh alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala yang menguasainya. 6. Yang ini semua menunjukkan tentang benarnya orang yang mengibadahi Allah Subhanahu wa taala semata. 6. Sebagaimana ayat yang sebelumnya ke-74 menjelaskan tentang batilnya orang yang melakukan penyembahan kepada selain Allah. 6. Sehingga kalau kita ditanya kenapa engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala, mudah jawabnya. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Esa dalam mencipta, Maha Esa dalam mengatur alam semesta, Maha Esa di dalam kekuasaan terhadap alam semesta. 6. Terus kenapa kok engkau ingkari orang yang menyembah selain Allah? Kita jawab, bagaimanakah kita ingkari? Dia menyembah sesuatu yang tidak bisa berbuat apa-apa. Keadaannya lemah. Mencipta enggak bisa, mengatur enggak bisa, kekuasaan tak punya. Mendatangkan manfaat enggak bisa, menolak bala pun tak mampu. Lah bisanya ngapa? Nah, sesembahan kok enggak bisa ngapa-ngapain? Bagaimana enggak kita ingkari? Jadi dengan seperti itu kita semakin yakin. Maka di sini katakan waliyakuna minal muqinin. Yang demikian itu agar supaya Nabi Ibrahim termasuk orang-orang yang yakin. Karena dengan semakin tegaknya dalil-dalil yang apa qati'ah al-barahin sati'ah itu yahsulahu al-iqan, akan menghasilkan baginya keyakinan dan menghasilkan pengetahuan yang sempurna bijamil matalib, dengan semua apa yang dicari, apa yang diinginkan. 6. Pembahasan berikutnya kembali ke ayat yang berikutnya, ayat ke-76. Falamma janna 'alaihi al-lailu ra'a kawkaba. Abu Akram, antum artikan. Iya, Tatkala malam telah gelap, maka Nabi Ibrahim melihat bintang. Qala hadza rabbi. Qala hadza rabbi. Abu Luqman, antum, hadza rabbi, apa artinya? Ini adalah Tuhanku. 6. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Abu Umar, linggau. Apa artinya? Falamma afala qala la uhibbul afilin. Ya, tatkala bintang itu terbenam, terus Nabi Ibrahim mengatakan, aku tidak menyukai sesuatu yang terbenam. Maknanya, aku tidak menyukai Tuhan kok terbenam, gaib, enggak tahu terhadap orang-orang yang menyembahnya, ngilang Tuhannya. 6. Yang saya tanyakan, apakah dengan Nabi Ibrahim dalam ayat ini dikatakan ketika melihat bintang, hadza rabbi. Demikian pula ketika melihat bulan, hadza rabbi. Ketika melihat matahari, hadza rabbi, hadza akbar. Lantas dikatakan bahwa Nabi Ibrahim telah berbuat syirik, apa tidak? Yang akan menjawab, Abu Isa, tidak. Kenapa demikian? Karena Nabi Ibrahim hanya beribadah kepada Allah. Atau gimana tadi? Oh, karena konteksnya di sini makomnya adalah makom apa? Perdebatan, gitu ya? Taib, perdebatan dengan kaumnya, bukan secara hakikatnya Nabi Ibrahim mengatakan bahwa bintang adalah sebagai sesembahannya, tidak. Nah, terus. Ditambah jelas lagi, kemarin saya sampaikan kepada kalian salah satu ayat yang menjelaskan tentang sifat-sifat Nabi Ibrahim. Surat apa kemarin, Mas Andra? Ayat keberapa? Surat An-Nahl 120. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa walam yaku minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim alaihi salam adalah ummah. Pertanyaan berikutnya, ummat di dalam Al-Quran ada berapa makna? Ya, akan menjawab Amir, ada berapa makna kemarin ummat dalam Al-Quran? Dua. Enggak kurang banyak. Ah. Ya coba dibantu sampingnya. Berapa? Empat, ya. Abdurrahman, Lumajang, satu sebutkan salah satunya dari makna umat. Di makna mata Ta'ifah. Ya, Ta'ifah ya. 6. Dalilnya surat An-Nahl 36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin. Nah, di situ ada lafaz ummah, ayat Ta'ifah, generasi. Sungguh telah kami utus pada setiap kelompok, setiap generasi dari umat dari manusia seorang rasul. Kemudian makna yang lain. Abu Umar Semuli, imam, ya, yang disebutkan di dalam surat apa? Ya benar. Iya, itulah yang menyebutkan tentang sifat Nabi Ibrahim, gitu ya. Inna Ibrahim kana ummatan ay imam. Nam jami'an li khisalil khair. Hadian muhtadia. Terus bimana apalagi? Abu Ja'far. Walam. Paharahab. Apa? Walam ya, enggak apa-apa. Pak Gunawan. Ingat enggak kemarin? Apa? Lupa. Iya, enggak apa-apa. Tenang aja. Nah. Pak Mukayat. Pak siapa namanya? Abu Fayat ya. Yantum lah pakai kacamata. Iya, antum yang nyelengok. Iya, antum. Iya, apa? Lupa. Zaman ya, jawab zaman. Ya kalau jawab zaman betul. Sudah. Kisah Nabi Ibrahim, apakah Nabi Yusuf alaihi salam wadakara ba'da ummah. Tadi Taifah, imam, zaman, satu lagi. Bimakna apa? Abu Dida. Millah, gitu ya, keyakinan. Inna wajadna aba'ana ala ummah ay millah. Ahsantum, Masya Allah. Kita kembali ke ini, ke pembahasan. Tadi Luhibul Afilin. Ya, jadi intinya ketika Nabi Ibrahim mengatakan ini apa mengatakan bahwasanya ketika melihat bulan apa melihat bintang bulan matahari mengatakan hadza rabbi, bukan berarti Nabi Ibrahim berbuat syirik mempersekutukan Allah dengan bintang, dengan bulan, dengan matahari, tidak. Karena maqamnya di sini adalah maqam munadharah, ya. Maka di sini tanazulan, taroklah, gitu loh. Taroklah bintang sebagai sesembahan untuk kita. Tapi coba kita perhatikan, punya hujah apa tidak kita mengatakan bintang itu sebagai sesembahan. Nah, ketika tidak ada hujah yang menunjukkan benarnya keyakinan bahwa bintang itu adalah sesembahan yang hak, ya jangan dipertahankan terus. Nah, tinggalkan. Taib. Dan ini pula barakallahu fikum bisa antum kembangkan. Ya, bisa antum kembangkan. Misalkan ada orang yang debat dengan kalian. Dia ngengkel terus bahwa kuburan puyang fulan itu bisa mendatangkan manfaat, bisa menolak bala. Kalian bisa bantah dengan usul seperti ini. Taruhlah kamu meyakini itu sebagai sesembahan yang kamu agung-agungkan. Coba kita perhatikan bersama, renungkan, mampukah benar-benar kuburan ini bisa memberikan manfaat? Nah, mana bukti bahwa dia bisa memberikan manfaat? Nah, pasti enggak akan bisa mendatangkan bukti. Orang sudah meninggal dunia, barakallahu fikum, justru mereka sangat-sangat membutuhkan doa orang yang masih hidup. Nah, sehingga banyak-banyak mendoakan mereka yang telah meninggal dunia, alladzina sabaquna bil iman. Nah, mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka, bukan malah kita minta kepadanya. Yang mengatakan bahwa pohon itu yang dikeramatkan bisa nolak bala, bisa datangin manfaat, hat, datangkan bukti. Kalian bawa sengso tebang itu ternyata tumbang juga. Kayak gitu kok diyakini bisa menolak bala. Menolak sengso dari dirinya aja enggak mampu. Nah, ternyata tumbang juga pohon tersebut. Sehingga keyakinan-keyakinan seperti itu adalah keyakinan yang batil, enggak punya hujah yang menunjukkan tentang kebenarannya. Nah, taib, saya rasa cukup jelas. Kita kembali ke ayat yang berikutnya. Qala al-mu'alif rahimahullah fi bayani qawlillahi azza wa jal falamma ra'a syamsa basighatan qala hadha rabbi hadha akbar minal kaukabi wa minal qamar. Tatkala Nabi Ibrahim melihat matahari telah terbit, beliau mengatakan ini adalah Rabbku dan ini lebih besar. Lebih besar bentuknya. 6. Al-ajram, jismnya, daripada makhluk sebelumnya berupa bintang dan bulan. Hada akbar, ini lebih besar. Minal kaukabi wa minal qamar. Falamma afalat, tatkala matahari itu terbenam, falamma afalat taqarrara hina idzin al-huda. Taqarrara, telah tetap. 6. Saat itu petunjuk, maknanya telah jelas. Yang nyembah bintang, ternyata bintang pun mengalami waktu terbenam. Yang menuhankan bulan juga ternyata mengalami waktu terbenam. Ya, ada waktu-waktu dia terbenam. Ada waktu bulan tersebut dan bintang tersebut terbenam. Demikian pula yang menuhankan matahari dalam keadaan akbar, lebih besar daripada bulan dan bintang, lagi-lagi juga ada waktunya terbenam. Sedangkan al-ma'bud, sesembahan yang hak, enggak demikian keadaannya. Maka kalian ya perhatikan pada keterangan yang ayat ke-76 itu. Makanya kalian kasih tanda pada fa'inal ma'buda la buddha an yakuna qa'iman bima salihi man abadahu wa mudabbiran lahu fi jami' su'unihi. Nah, kalimat itu kalian kasih tanda. Nah, itu kalimat penting sekali. Maka sesungguhnya sesembahan yang hak, labud, nam, namanya sesembahan itu harus, ayakuna qa'iman, harus tegak, melaksanakan kemaslahatan-kemaslahatan orang yang menyembahnya. Mudabbiran, mengatur, nam, su'un, keadaan-keadaan mereka. Mengatur seluruh keadaan-keadaan para penyembahnya. Menciptakan langit, bumi, sekian makhluk-makhluk yang ada di dalamnya. Manfaat-manfaat yang dirasakan oleh orang-orang yang menyembahnya. Yang mampu melakukan ini siapa ya, Ikhwan? Allah atau bulan atau bintang atau matahari? Al-jawab, hanya Allah yang mampu. Allah yang mampu terus menegakkan, melaksanakan kemaslahatan hamba-hambanya, memberikan rizki. Wa ma bikum min nikmatin fa minallah, wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha, huwa alladhi asbagha 'alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah. Allah yang memberikan itu semua. Sekarang yang menuhankan bintang, mampukah bintang memberikan rizki? Mampukah mencipta, mampukah mengatur, berkuasa? Al-jawab, enggak punya kemampuan semuanya. Dari situlah tampak jelas benarnya orang yang menyembah Allah dan batilnya orang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tampak jelas sekali. 6. Maka di situ dikatakan fa ammalladzi yamdi waqtun katsirun wa huwa ghaibun. Famin aina yastahiqul ibadah. Nah, kalian pokoknya pahami kalimat itu. Nanti ke bawah-bawahnya mudah memahami. Adapun yang telah berlalu waktu yang banyak, sedangkan dia gaib, Tuhannya enggak bisa memantau penyembahnya. Ya karena terbenam. Nah, yang menyembah bintang, ketika terbenam, ada yang nyembah enggak tahu. Karena telah terbenam bintangnya. Yang menyembah matahari, nyembah bulan, ketika lagi terbit, okelah dia mendapati Tuhan yang ada, terbit. Nah, ketika terbenam, lah kemana Tuhannya? Enggak mampu untuk mengatur urusan para penyembahnya. Maka dari itu dikatakan, wahal ittikhaduhu ilahan illa min asfahis safah wa abtalil batil, bukankah menjadikannya bintang sebagai sesembahan melainkan apa min asfahis safah, merupakan kebodohan yang paling bodoh, dungu yang paling dungu, bego yang paling bego, dan kebatilan yang paling batil. Fi'lan, benar kenyataannya seperti itu. Nah, orang menjadikan sesembahan apa bintang, bulan, matahari, dan yang lainnya dari makhluk-makhluk Allah sebagai sesembahan dari selain Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan min asfahis safah wa abtalil batil. Nah, kalian pahami kalimat itu, insya Allah ke bawahnya mudah. Kita kembali ke bawah. Taib, taqarrara hina idzin al-huda wa mahala ar-rada, telah tetap tatkala itu petunjuk dan sirnalah ar-rada, kerendahan, kebatilan. Kebatilan adalah roda, sedang rendah, hina. Qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun, berkatalah Ibrahim alaihissalam, wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian persekutukan. Haitsu qama al-burhanu shadiqul watihu ala putlanih, tatkala telah tegak burhan, bukti yang jujur, yang benar, yang jelas tentang kebatilannya. Kebatilan, kesalahan orang yang menjadikan bintang atau bulan atau matahari sebagai sesembahan. 6. Selesai dari ayat yang ke-78. Kita lanjut sedikit lagi, 79. Wa inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifa, sesungguhnya aku telah memperhadapkan wajahku kepada Zat yang telah menciptakan langit-langit maupun bumi dengan tunduk patuh menjalankan agama yang lurus. Ailillahi wahdah, aku perhadapkan wajahku hanya untuk Allah semata. Maknanya, kami tujukan seluruh ibadah hanya untuk Allah semata. Mukbilan alaih, menghadap kepadanya. Mu'ridan an amman siwahu, dan berpaling, meninggalkan dari sesembahan-sesembahan yang selainnya. Wama ana minal musyrikin, bukanlah saya termasuk orang berbuat syirik. Fatabarra'a min asyirki, maka Nabi Ibrahim berlepas diri dari kesyirikan. Wa adzana bit tauhid, tunduk dengan tauhid. Wa aqama 'ala dzalikal burhan, dan telah menegakkan atas itu semua bukti. Nah, yang jelas. Wa hadza allazi dzakarna fi tafsir hadzal ayat huwa shawab, kasih tanda. Nah, punya kitab. Dan ini yang telah kami sebutkan di dalam tafsir ayat-ayat ini, itulah yang benar. Wa anna, wa huwa annal maqam, maqamu munadharatin min Ibrahima liqaumihi, wa bayanu putlani ilahiyati hadil ajram al-uluwiyah wa ghairiha. Kasih tanda semua dari itu. Wa huwa annal maqam sampai ke wa ghairiha. Apa benarnya yang dimaksud dalam tafsir ini? Yaitu bahwasanya maqam ini, ya, konteks di sini dalam ayat-ayat ini yang mengatakan ketika Nabi Ibrahim melihat bintang, mengatakan ini Rabku, sampai ke melihat matahari tadi, ini adalah konteks siyak maqam munadharah, ya, siyak munadharah, terjadinya diskusi, perdebatan dengan kaumnya. Perdebatan dengan kaumnya. 6. Dan penjelasan tentang batilnya sesembahan-sesembahan hadil ajram, yakni jism ini, makhluk-makhluk ini berupa bintang, bulan, matahari, al-uluwiyah, Maksudnya karena makhluk-makhluk ini, al-ajrom ini, bintang, bulan, matahari, itu letaknya di al-uluwiyah, di atas. Maka disebutkan al-ajrom al-uluwiyah. Nah, wa ghairiha maupun yang lainnya, menunjukkan tidak terbatas menuhankan bintang, bulan, dan matahari saja yang dikatakan batil. Bahkan yang lainnya yang menjadikan makhluk sebagai sesembahan, seluruhnya batil. Wa amma man qala, adapun orang yang berpendapat, innahu maqamu nazrin fi hali tufuliyatihi, ini adalah maqam konteks melihat tentang keadaan Nabi Ibrahim di masa kecilnya, falaisa alaihi dalil. Kalau diarahkan ke situ, maknanya ini enggak ada dalil. Ya, enggak ada dalil. Tapi kalau dipahami ini dia siapnya sedang munadhara dengan kaumnya, memang demikian kenyataannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dengan ini selesai dari ayat yang ke-79 terkait dengan Nabi Ibrahim alaihissalam membimbing bapaknya, membimbing umatnya menuju tauhid, dan pengingkaran beliau terhadap ayahnya dan kaumnya yang melakukan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ilahuna wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.